السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sungguh menjadi suatu kebahagiaan dalam diri ini bila mana di pagi hari yang sangat indah Allah cerahkan otak kita, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan kesejukan air wudu ma'an tahuro. Allah limpahkan kota pada wajah kita, tangan kita, semua tubuh kita ini. Allah berikan kenikmatan bau bentuk air, air yang suci menyucikan. Kemudian kenikmatan kita bersujud, kenikmatan bertemu dengan Rabbul Alamin. Dan kemudian setelah kita sholat subuh, kita zikir, baca Quran, kita bertemu dengan keluarga, kita teguk air yang sangat indah itu. Dan kemudian, alhamdulillah, Allah sehatkan badan kita, hadir di mimbar Nur Salam. Luar biasa, lengkaplah kebahagiaan kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun sayang, banyak juga saudara-saudara kita masih yang terlelap tidur. Padahal, dikatakan bahwasanya dia seorang Muslim. Mudah-mudahan saudara-saudara kita itu, Allah berikan hidayah agar bersama-sama kita hadir di mimbar Nurul Salam dan majlis-majlis ta'lim lainnya. Juga hadir studio dari majlis jikir An-Nisa Nurul Salam. Apa kabar Ibu Tuti, sehat? Alhamdulillah. Ibu Ibu sehat ya? Bapak-bapak nih, gimana nih? Lancar pengajian ya? Alhamdulillah. Tema pada hari ini adalah kepribadian seorang Muslim. Muslim kita tahu. Kemudian kita sering juga mendengarkan kepribadian-kepribadian seorang Muslim. Tetapi tentu saja penjabaran secara luas, ahlinya yang akan menerangkan. Di pagi hari ini, alhamdulillah, di dalam kesibukan beliau, seorang penceramah yang biasa ceramah ke daerah, kemana-mana, bisa mengajar di pagi hari ini. Kiai Haji Munahar Mukhtar, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat benar ya. Alhamdulillah. Badan tak mau makmur aja enggak. Alhamdulillah, berkatnya banyak. Berkatnya banyak. Alhamdulillah. Kepribadian seorang Muslim, judul yang sangat indah. Apa sih sebenarnya seorang Muslim itu? Pribadi seorang Muslim itu apa sebenarnya? Kita dengarkan jabaran yang akan sampaikan oleh Kiai Munahar Mukhtar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Pemirsa TVRI yang saya muliakan, para jemaah Majlis Zikir An-Nisa Nurul Salam dan Majlis Zikir Nurul Salam, khusus kepada abang kita Bang Haji Rifai, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidupnya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah. Di pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia terbesar dalam hidup ini. Yang pertama nikmat iman tentunya, yang kedua nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan antara iman dengan sehat akan selalu membawa keberkahan bagi kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Setiap muslim di dalam hidup ini mempunyai kepribadian. Kepribadian artinya bahwa setiap kita di dalam hidup ini, kalau orang bilang punya harga diri. kepribadian di dalam Islam tidak lain adalah bagaimana di dalam hidup ini kita konsekuen, istiqamah kalau bahasa agamanya, melaksanakan ajaran Allah, siap tunduk kepada Allah, siap kita meninggalkan segala apa yang Allah larang. Saya teringat dalam salah satu riwayat, satu saat baginda Rasul ini membawa Abil Abbas atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini satu saat dibawa sama Nabi, dibonceng kalau bahasa sekarang. Kalau dulu mungkin pakai onta kali diajak jalan. Kemudian ketika berjalan, Rasulullah ini bicara sama Abdullah bin Abbas ini. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ikhfadillah yakhfadka. Ikhfadillah tajid tujahak. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'alta fas'ta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyanfa'uka lam yanfa'uka bishay'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bishay'in lam yadurruka bishay'in illa ma qad katabahu alaik. Rufi'atil aklam wa jaffatil suhuf. Ini nasihat Rasul dalam rangka membentuk kepribadian. Walaupun hakikatnya ketika itu Rasulullah memberikan ajaran, mendidik Abdullah bin Abbas, tapi hakikatnya pelajaran buat kita. Pertama, Rasulullah memberikan ungkapan sebelum memberikan nasihat. Ya gulam, wahai anakku. Ini ungkapan sebelum nasihat, artinya ungkapan yang baik, kalimat yang baik. Sama juga kayak kita. Kita kalau memberikan nasihat anak, panggil dengan panggilan yang bagus. Gak boleh kita manggil anak dengan panggilan seenak kita. Udah punya anak hitam dipanggil lutung, mari lu. Iya, kalau anaknya lutung, emaknya apa? Bapaknya kingkong. Kalimat yang baik harus terucap, ya gulam. Wahai anakku. Kenapa? Sebab ungkapan dari orang tua itu hakikatnya doa. Kita panggil anak kita sebenarnya doa. Makanya sering saya katakan, panggillah anak dengan bahasa-bahasa yang bagus. Kalau anak bandel, bilang pinter. Si pinter. Nih anak ambil gelas nih. Dibanting sama dia. Wah, lu pinter banget nih anak. Pinter. Jangan dibilang dibanting tuh gelas begitu, gelas jatuh. Bandel banget nih anak. Besok piring dibanting sama dia. Dibilang nakal, kita kemari dijatuhin sama dia. Jadi bahasanya yang bagus. Lari ke sana kemari, aduh si pinter, si pandai, ngedoain. Kalau kita lain, ibu-ibu di kampung saya enggak, kadang-kadang ungkapannya kurang bagus. Oh, kalau insya Allah di sini sih enggak ada. Oh, yang anaknya enggak ada di sini gimana? Anaknya di rumah, anaknya di rumah semua. Jadi ungkapan ini menentukan karakter seorang anak dalam hidup ini. Ini baru kalimat gulam yang disampaikan oleh Rasul. Kalau ini kita sampaikan dengan baik, kalimat yang baik sama anak, anak itu akan baik sama kita. Jadi membentuk karakter anak itu gak gampang memang, Bu. Agak sulit. Ya kalau kita sih bapak-bapak biasanya tenang aja tuh, anak seharian kita berangkat kemana-mana. Kan kayak ibu yang kasihan kan. 24 jam, Masya Allah. Ya kita sih yang lahir kita sih tenang aja dong ya. Ya gulam, jadi ungkapanlah kalimat-kalimat yang baik. Dan ini bukan sekedar membentuk karakter kepribadian anak, termasuk membentuk karakter kepribadian bagaimana kita berumah tangga yang baik. Jadi, ya, yang pertama, kalimat yang baik harus keluar langsung dari mulut kita. Maka termasuk zikir, ini termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Allah menyukai hamba-hambanya yang berzikir. Bahkan kata Allah dalam salah satu hadis kunsinya, kalau seandainya hambaku mereka berzikir di dalam satu majlis, maka aku akan berzikir dalam satu majlis yang lebih bagus daripada mereka. Oh, untung benar yang berzikir itu. Fa in zakaruni fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairu minhum. Masya Allah. Kalau kita udah bagus di zikir kita, seragam yang hitam, yang putih, yang pink, yang oranye, udah lunas apa belum, saya nggak tahu deh itu mah. Oh, baru lunas ya, insya Allah. Kalau baru lunas, baru beli. Ini kita udah bagus, rapi, suara cakep, Allah akan lebih bagus lagi dari kita. Artinya, karena menghormati kita. Siapa yang zikir, para malaikat dikumpulkan oleh Allah berzikir sambil mengingat kita, kata Allah. Hai para malaikat, lihat hambaku yang ahli surga sedang mengingat. Allah. Enak kalau ikut zikir-zikir gini. Masya Allah, kapan lagi kita ya Allah. Nikmat rasanya kalau lagi begini, zikir enak, pikiran tenang, gak ingat hutang, gak enak ketagihan kan? Gak ingat. Gak ingat, ntar pulang dari sini mah ingat lagi. Jadi, ungkapan, karena ungkapan ini biasanya ini menunjukkan karakter seseorang. Orang kalau ngomongnya seenaknya, oh berarti hatinya masih kotor. Kalau orang ngomongnya enak, lemah lembut, santai dilihatnya, ini orang hatinya bagus. Kayak Ustaz, gitu enak kan kalau ngomong gini. Sama nih Ustaz kita juga. Amin. Karena menyangkut karakter. Bagaimanapun kita bertamu ke rumah seseorang, kita nggak lihat dia orang kaya, nggak lihat orang hebat atau orang miskin sekalipun, kita datang dan begitu kita assalamualaikum, waalaikumsalam, silahkan masuk sambil senyum, subhanallah. Biar kita istilahnya cuma sekedar teh diberikan, itu nikmat ketimbang kita ke rumah orang kaya. Ketok pintunya setengah jam, kita assalamualaikum setengah jam baru dijawab, begitu belum masuk ditanya ada apa kemari, masya Allah, nggak enak ya. Makanya ungkapan ini juga melihat karakter seorang dari pembicara. Baru dari pembicara naik, belum lagi yang lain. Ini satu gambaran bagi kita dalam hidup ini, ungkapan yang baik. Kalimat-kalimat yang baik. Saya membaca satu sejarah, Bang. Di dalam Al-Quran itu kan ada surat namanya surat Luqman. Sebelum saya baca, saya berpikir Luqman ini siapa sebenarnya? Saya pikir yang namanya Luqmanul Hakim, orangnya gagah kayak Rasul, ganteng, orang alim. Artinya dia termasuk min awliya illah. Saya buka satu kitab. Pertama, Luqmanul Hakim itu ternyata dia terlahir di satu desa di Afrika. Kalau udah ngomong Afrika kan udah bayang, pasti kita udah bayang dah orangnya putih bersih dah. Giginya. Iya. Ternyata Sayyidina Luqman itu orangnya hitam. Dan ternyata Sayyidina Luqman itu tiga orang hitam yang dijanjikan oleh Rasul jadi ahli surga. Ada tiga orang hitam yang Rasulullah katakan ini adalah ahli surga. Bilal bin Rabah, Raja Habasyah, dengan Luqmanul Hakim. Tiga orang hitam. Kemudian Luqman ini ajami. Gak bisa orang bodoh, tapi gak bisa bahasa Arab, enggak. Kerjanya, bukan itu saja, dia orangnya hitam, digambarkan di situ, alisnya tebal. Rambutnya gimbal. Orangnya pendek. Wah, kita bisa bayangin lah tuh. Cakep dah. Kan tadi bilang mesti cakep. Iya, mesti cakep. Cakep dah. Dia nggak bisa bahasa Arab. Kerjanya cari kayu di hutan. Kerjanya cuma tukang cari kayu. dia nggak pernah pakai sendal. Nyeker terus kerjanya tuh. Setelah selesai cari kayu, naun kambing. Kita nggak bisa bayangkan. Tapi kenapa namanya sampai Allah lestarikan di dalam Al-Quran? Tidak mungkin kalau dia bukan orang yang mulia namanya dilestarikan dalam Quran. Ya, ya. Ternyata pertama, Sayyidina Luqman orang yang selalu merenung, melihat bagaimana kekuasaan Allah. Dia selalu menikmati kekuasaan Allah, selalu muhasabah diri, dia selalu merenung, dia selalu melihat bagaimana kebesaran Allah. Yang kedua, dia tidak pernah berkata kecuali perkataannya yang baik dan benar. Dan setiap bicara, Luqman selalu bicara yang benar. Sehingga Luqman mendapatkan hikmah dari Allah karena ucapannya selalu benar, selalu merenung segala ciptaan Allah, dimasukkan ke dalam hati, dia selalu tunduk menjadi orang yang tawadu. Maka Allah berikan hikmah. Walaqad atainal Luqmana hikmah. Allah berikan hikmah. Jadi gak pandang itu orang hitam pendek rambut gimbal, tapi karena dia selalu rendah hati dan lihat kebesaran Allah, maka Allah berikan tuh hikmah Sayyidina Luqman sampai namanya dilestarikan. Itu hebat. Maka bahasa yang sering kita dengar, mulutmu harimau. Hidup ini kalau kita gak bisa jaga mulut, repot. Makanya sekali lagi kembali, kenapa Rasulullah memberikan nasihat diawali dengan kalimat ya hula, wahai anakku tercinta. Jadi tolong ungkapkan kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anak kita, dalam rangka membentuk karakter anak kita. Kalau kita mengungkapkan yang baik, anak pun akan taat kepada kita dan anak akan selalu menurut perintah kita. Tapi sekali anak sering kita sakiti dengan ungkapan kata, akan dendam anak kepada kita. Sulit anak menghormat sama kita. Loh. Kemudian kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Kita kadang-kadang berpikir bagaimana kita harus menjaga Allah. Kita gak ngelihat Allah. Kok kita harus jaga Allah? Mestinya kan Allah yang menjaga kita. Ini kita disuruh jaga Allah sama Rasul. Menjaga Allah artinya menjaga syariat-syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Dijaga itu, maka sama kita menjaga Allah. Kalau Allah memerintahkan kepada kita ibadah sholat, laksanakan sholat, puasa, laksanakan puasa. Jaga panca indera, jaga panca indera kita jaga. Badan kita jaga untuk kebaikan. Maka Allah akan menjaga kita. Bukan saja dari situ, sampai masa tua akan Allah jaga. Dalam perlindungan Allah. Makanya kalau kita ada lihat orang soleh udah tua kok matanya masih bisa melihat, hidungnya apa kupingnya masih bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan kuat, Allah jaga itu. Satu saat ada orang soleh lagi ngelihat orang tua lagi minta-minta, bang. Orang soleh ditanya, bagaimana itu orang tua kok minta-minta? Apa kata orang soleh? Selagi dia muda, dia menyia-nyiakan Allah, artinya tidak menjalankan syariat Allah. Maka ketika dia tua, dia pun disia-siakan oleh Allah. Padahal minta-minta itu perbuatan yang sangat hina ya. Yang sangat hina. Kenapa dia disia-siakan? Allah enggak kasih rezeki kepadanya. Karena waktu mudanya dia tidak menjaga Allah, tidak menjaga syariat Allah. Kenapa begitu tua, sakit datang, silih berganti? Mungkin waktu mudanya belum sempat taubat. Kaki dipergunakan jalan untuk maksiat, mata untuk melihat maksiat, mulut juga demikian. Boleh jadi begitu, kelak masuk masa tua, belum apa-apa, kuping udah sangat dengar. Iya kan? Mata udah gak bisa ngelihat. Budak. Budak, iya bahasa kitanya budak. Budak. Iya, dia susah. Disuruh ke kanan, ke kiri, kan ada ribet. begitu kadang-kadang dia lupakan. Habis makan minta makan lagi. Masya Allah. Pikun. Nah, ini boleh jadi boleh karena waktu muda dia tidak bisa menjaga Allah, tidak bisa menjaga syariat Allah. Tapi sekali lagi orang yang selalu menjaga syariat Allah dijagain. Bukan sekedar badannya, anak dan cucu-cucunya nanti juga akan dijaga oleh Allah. Maka enggak aneh kalau ada orang soleh, bapaknya meninggal, anaknya dijaga oleh Allah, keturunannya dijaga oleh Allah. Dalam Al-Quran kan ada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan sapi ya. Kita tahu ceritanya. Tapi kenapa sampai yang disebut Al-Baqarah itu terkenal dengan surat setelah Al-Fatihah? Itu kan ceritanya karena ada orang soleh. Cerita mulu nih bang. Iya cerita. Soalnya mukanya muka cerita ini. Soleha. Jadi ada orang soleh. Ini orang soleh selalu taat kepada Allah. Dia mohon perlindungan oleh Allah. Satu saat orang soleh ini punya anak kecil. Bawa ini tuh anggar. Dia beli seekor sapi, anak sapi, terus sapi dilepas di hutan. Bilangnya apa dia? Ya Allah, aku titipkan sapi ini, mudah-mudahan nanti akan manfaat untuk keturunanku, ya Allah. Lepas sana aja, gak diikat, enggak lepas aja. Diangon, enggak. Gitu aja dilepas sama dia. Mau makan apa kayak di hutan? Rupanya sebelum masa tuanya anaknya masih kecil meninggal. Orang soleh ini meninggal. Begitu meninggal dalam keadaan susah. Anaknya ini dalam keadaan susah lah antara ibu dengan anak ini. Tapi anaknya juga taat kepada Allah. Dia taat kepada orang tua, kepada ibunya. Apa kata ibunya dia selalu ikuti. Akhirnya satu saat udah mulai agak sedikit dewasa ini anaknya, ibunya kasih tahu, nah kita ini hidup dari semenjak bapakmu meninggal sampai dini hari, kalau bahasa orang Betawi, sampai dini hari kita kan hidup susah mulu. Walaupun ini memang ketentuan Allah, tapi dulu waktu kamu kecil, bapakmu sempat beli sapi. Sapi itu ditaruh di hutan. Bapakmu pesen, kalau nanti anakku sudah dewasa, ambil tuh sapi yang aku titipkan sama Allah di hutan. Sekarang kamu sudah mulai dewasa, cobalah kamu berangkat ke hutan. Nanti sampai hutan kamu ngomong aja teriak. Wahai sapi yang dititipkan oleh Allah, aku datang mau memanggil, mau membawa kamu. Pokoknya berangkat aja ke hutan. Itu pesan bapakmu. Ya logikanya kan kayak orang ngedan. Di hutan reak-reak. Sapinya di mana tuh sapi dipanggil. Tapi karena ini ayahnya memang orang soleh. Ini anak taat sama orang tuanya juga. Berangkatlah ke hutan. Baik bu, saya mau berangkat. Doakan dia. Pokoknya sampai sono kamu panggil aja. Wahai sapi yang dititipkan oleh dititipkan kepada Allah oleh ayahku. Kemarilah. Sampai di hutan dia panggil. Itu benar tuh sapi langsung. Datang tuh sapi nyiumin dia. Ya. Masya Allah. Kata anak yang soleh ini. Kamu sekarang ikut ke rumah. Ini sapi sebelumnya. Biar di hutan. Kalau ketemu orang lari. Pokoknya ngeliat orang kabur. Tapi begitu dipanggil sama anak yang soleh ini tuh sapi deketin langsung. Diajak pulang ngikutin di belakang ngintil aja sampai rumahnya. Begitu sampai rumah kata anaknya, ibu, ini sapi titipan ayah yang ayah titipkan kepada Allah, saya udah ambil. Sapinya bagus, warnanya kekuning-kuningan, kalau kena matahari kayak emas. Bagus tuh sapi. Akhirnya apa? Dibiara, kata ibunya sekarang begini aja, nah, kita kan, kamu sudah dewasa, hidup kita susah, sekarang sapi ini kamu jual aja deh. Nanti buat modal kita, kamu sudah mulai dewasa, kita dagang atau apalah nanti kalau ini kita jual buat makan kita sehari-hari juga. Kamu jual ini sapi. Ini anak soleh berapa bu sapinya harus saya jual. Kamu jual lah kalau laku, kamu jual 6 dinar. Kalau 6 dinar mungkin besar waktu itu. Iya, emas kan? Iya. 6 dinar kamu jual, cuma kalau ada yang nawar 6 dinar, kamu kasih tahu lagi ibu. Kalau ada yang mau beli, baik bu. Berangkat nih sapi, nggak pakai dituntun, ngikutin sendiri. Ngerti banget nih sapi. Lain nih sapi yang begini. Kelapa Gading nggak ada Kelapa Gading. Wah susah di Kelapa Gading, susah nih. Belum lagi sampai di pasar, tahu-tahu ketemu orang, nawar. Nah, sapi kamu mau dijual? Iya pak, nih sapi saya mau jual. Berapa kamu mau jual? Kata ibu saya 6 dinar. Jadi, cuma saya harus bilang lagi sama ibu saya, kalau ada yang beli 6 dinar. Kata yang beli ini, sudahlah begini aja. Sekarang saya bayar 12 dinar, kamu gak usah bilang sama ibu kamu. Yang 6 dinar kan bisa kamu kantongin. Yeah. Oh, gak bisa, pak. Saya harus sampaikan amanat ibu saya bahwa bapak beli 6 dinar. Saya harus sampaikan. Kalau bapak beli 12 dinar saya sampaikan. Gak usah ke ibu kamu, kenapa? Kamu kan masih punya untung 6 dinar. Tidak bisa. Ya sudah, berangkat ke ibunya. Itu anak soleh kayak begitu tuh. Laporin sama ibunya. Laporin sama ibunya. Anak sekarang 1001 nyarinya begini. Tugas dia lah lumayan. Iya, tong. Jualin mobil bapak nih, tong. Berapa, pak? Mau dijualin mobil? 120 juta. Iya, pak. Ada orang nawar. Berapa nih mobil mau dijual? Kata bapak saya nih mobil 150 juta nih. Lain lagi tuh. Udah naik 30 juta. Iya, ditawar. Udahlah 140. Jadi dah gak apa-apa dah. Begitu bapaknya, pak, udah laku mobil. Laku berapa, nak? Cuma 100 juta, pak. Turun. Oh, pinternya anak sekarang kayak begitu. Iya, pinter ngibulin. Ini bukan anak-anak ibu-ibu, ini bukan. Bukan, anak-anak Jepang, bu. Oh, anak Kelapa Gading mah anak Jepang, no, sama anak Taiwan. Ini anak yang soleh, ini dia balik ke orang tuanya. Bu, iya, sapi kita udah ditawar. Berapa, nak? Tadinya 6 dinar, terus jadi naik 12 dinar. Ya sudah, jual aja 12 dinar, gak apa-apa. Cuman kalau jadi, tolong kasih tahu ibu lagi, nak. Iya, bu, balik lagi. Iya, ibu saya udah, kalau bapak mau 12 dinar jadi gak apa-apa nih. Oh iya, boleh. Saya beli 12 dinar. Tapi tunggu, pak, ya, saya mau lapor lagi sama ibu kalau bapak jadi. Udah, nak, begini aja, saya kasih kamu 24 dinar. Asalkan kamu jangan lapor sama ibu kamu. Oh, gak bisa, pak. Saya harus lapor sama ibu saya. Jadi sekarang kamu mau lapor? Ya, saya mau lapor dulu sama ibu saya. Baiklah, saya tunggu. Udah nunggu break dulu sebentar. Ya, baik, pemirsa dan juga jamaah di studio, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa masih beserta kami di Mimbar Nurus Salam. Tadi mengenai surat Al-Baqarah, di mana seorang anak yang soleh, yang begitu taat kepada orang tuanya, disuruh menjual sapi. Dan selanjutnya, silakan Pak Kiai. Sudah ditawar 24 dinar. Balik ceritanya ke rumah orang tuanya nih, anak yang soleh. Ini kepribadian seorang anak yang soleh. Bisa seperti ini dia. Ibu, iya, sapi kita mau dibeli itu. 12 dinar, ditawar lagi 24 dinar kalau boleh. Gimana, bu? Ya sudah, begini saja, kalau memang jadi, sudah. Cuman kamu tanya itu sama orang nih, sebenarnya sapi ini mau dijual apa enggak sih? Baliknya, nak. Gimana, nak? Kata ibu saya, sapi ini sebetulnya boleh dijual apa tidak? Akhirnya orang itu bilang, sudah, sapi ini jangan kamu jual, nanti sapi ini akan berharga dan amat sangat berharga sekali. Ini sapi dibutuhkan oleh Nabi Musa dan umatnya. Oh gitu. Akhirnya tuh sapi nggak dijadi, dibawa pulang lagi, diangon lagi tuh sapi, dilepasin lagi. Di satu sisi kan ada terjadi perselisihan, ada seorang paman, dia nggak punya keturunan, tapi ini orang kaya raya, dia memiliki harta yang melimpah. Cuman kebetulan dia punya keponakan satu, punya keponakan satu, ya nggak ada keturunan, cuma punya keponakan satu. Cuma ini keponakan memang nggak bener lah, ini anak nggak bener. Niat dia apa? Niat dia kapan nih paman saya meninggal mati? Karena memang hartanya akan turun kepada dia. Nungguin lama banget nggak mati-mati. Akhirnya satu saat tuh pamannya dibunuh sama dia. Begitu dibunuh pamannya ditaruh di depan rumahnya. Gak ada yang tahu kalau dia yang membunuh. Begitu pagi-pagi dia lihat, padahal dia yang bunuh, pura-pura teriak. Paman saya meninggal, siapa yang bunuh paman saya ini? Saya akan balas dendam sampai titik darah penghabisan. Padahal yang bunuh dia. Pura-pura dah biasa ya, pura-pura. Biar hartanya itu turun sama dia. Akhirnya dicari ke sana kemari, gak ketemu. Memang dia yang bunuh bagaimana? Datanglah kepada Nabi Musa. Ya, umat Nabi Musa yang datang kepada Nabi Musa kasih tahu. Ya Nabi Allah Musa, di kampung aneh ini ada terjadi pembunuhan. Sampai sekarang ini gak tahu siapa ini yang membunuh. Kata keponakan, iya Musa, keponakan yang bilang. Paman aneh terbunuh, aneh mau balas dendam, siapa yang bunuh? Paman anak. Wow. Oh, ya kayak jagoan kesiangan. Tenteng lah ya. Tenteng, iya. Teriak apa maling teriak maling kalau bahasa kita mah sekarang kan banyak tuh maling teriak maling tuh kan banyak sekarang mah pakai hitung dah darinya orang sohor sampai orang di bawah biasa kan kayak begitu sekarang mah banyak orang sohor maling teriak maling banyak dah tuh nggak usah kita sebutin dah ya udah paham sendiri dah tuh ini juga ngedenger dia pada ngaji sebenarnya bener-bener nisab dah pada akhirnya apa kata Nabi Musa. Nabi Musa munajat kepada Allah, dapat petunjuk dari Allah. Begitu dapat petunjuk dari Allah, kata Nabi Musa, aku dapat petunjuk dari Allah. Kamu cari seekor sapi, ambil buntutnya. Nanti dipukulkan kepada mayat ini, nanti mayat ini akan ngomong siapa yang bunuh. Ini karena Bani Israel banyak tanya. Ini sapinya laki apa perempuan nih? Bani Israel. Nanya mulu deh. Nanya. Oh sapinya. Sapi laki. Terus yang bagaimana? Sapi diangon apa sapi di kandang? Sapi yang dilepas, sapi bebas, sapi yang diangon. Sapi yang bebas. Warnanya bagaimana? Warnanya terus, kan makin susah. Padahal kalau dibilang sapi, di mana juga ada. Makanya kalau orang banyak kebangetan cerewet hidupnya, nah itu masih ada keturunan yang itu tuh. Bani Israel tuh. Iya, penipu itu tuh di Jepang, yang mau di Taiwan biasanya. Waduh, kalau ngomong minta ampun dah. Iya, mau beli duku sekilo aja bu. Ngomongnya nawarin setengah jam. Bang, dukunya berapa duit? Nyobain tuh. Bang, nyobainnya setengah kilo, belinya cuma sekilo. Karena tukang duku buat tobat dagang di sini. Akhirnya kata Nabi Musa, sapinya yang bebas, yang tidak diangon, sapinya sapi yang kulitnya kuning kemas-masan. Dicari di sono dicari, akhirnya ketemulah tuh sapi yang punya anak yang soleh, anak yatim itu. Orang yang sebelumnya suruh sapi ini jangan dijual, dikasih tahu sebelumnya. Nanti kalau ada umat Nabi Musa nawar sapi, ini sapi seharga emas seberat sapi ini. Kita nggak punya bayang dulu. Begitu datang ini Nabi Musa dan umatnya ketemu nih sapinya. Berapa ini sapi mau kamu jual? Ini sapi seberat emas, seberat badan sapi ini. Harganya tuh. Tapi karena yang meninggal ini emang orang kaya, hartanya, warisannya banyak. Akhirnya itu hartanya cuma buat beli sapi. Dikumpulin. Begitu dibeli sapi, disembelih sama Nabi Musa, diambil buntutnya. Dipukul sama mayat ini. Dep, bangun. Nabi Musa tanya langsung, siapa yang membunuh kamu? Ponakannya di depannya. Nih, ponakan saya yang bunuh saya. Itu mati lagi. Mati lagi. Tuh. Mati lagi. Akhirnya ketahuan, dia yang teriak, dia yang membunuh. Maling teriak maling namanya tuh. Akhirnya warisan gak dapat, dia dapat hukuman. Tuh, maka terkenal riwayat ini masukkan ke dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Artinya, dalam hidup ini jaga mulut, jangan kebangetan cerewet. Jangan kayak orang Taiwan. Ya Taiwan lah. Atau ganti dah Filipina dah. Gantikan dia. Nah, itu kembali karena orang yang soleh, yang dia menjaga Allah, menjaga syariatnya, anak-anaknya itu sampai dijaga. Akhirnya apa? Anak yang yatim ini, yang hidup dalam keadaan miskin, karena sapinya dibeli seharga berat emas, seharga sapi, jadi orang kaya. Kaya. Jadi orang kaya, akhirnya sebagian kekayaannya disalurkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Dia hidup bahagia, akhirnya dia juga dekat kepada Allah, dia bangun sarana ibadah, dia menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oh, paham Bu ya? Orang yang soleh kayak gitu, itu menjaga Allah sampai ke anak-anaknya pun dijaga. Masya Allah. Maka sering saya bilang, kita ini hidup kan bukan sekedar pengen bahagia di dunia. Kita pengen dari dunia sama anak dan keluarga kita bahagia. Di akhirat juga pengen begitu. Biar di dunia rumah kita gubuk, tapi di akhirat Allah siapkan kita dan keluarga kita istana yang megah. Amin. Masya Allah. Pengen ya, Bu? Pengen ya? Pengen ya? Pengen banget. Baik kan, Kiai, kelihatannya mau pada nanya nih, Kiai. Foto. Ada yang nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lili Murniati dari Majelis Zikir An-Nisa Nurussalam. Gini Pak Ustaz, tema yang bagus tadi, bagaimana kita bersikap atau berbuat sehingga kita mencerminkan kepribadian seorang muslim. Gitu Pak Ustaz. Demikian. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiatnya gitu, kiatnya. Caranya, kiat-kiatnya, biar kita mencerminkan orang yang muslim sejati. Enak dipandang mata. Sebetulnya, kepribadian kita, ya akhlak kita, sebetulnya kan sudah tergambar dalam Al-Quran semua sebenarnya, mah. Sudah ada semua dalam Al-Quran nih. Bagaimana seorang wanita berpenampilan? Al-Quran udah bilang, tutup aurat. Tutup aurat. Itu penampilan yang pertama, agar jangan sampai aurat kita terbuka. Boleh kita buka aurat kita, semua hanya kita buka, cuman buat suami kita. Bebas dah tuh kalau mau suami mah. Tapi keluar tutup. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini kan eranya orang sudah memperlihatkan yang namanya aurat itu seenaknya. Ngomong Masya Allah, Alhamdulillah, karena Allah, aurat kemana-mana ngablak. Itu kalau kita lihat di TV Filipina Alah. Makanya kadang-kadang saya juga sedih, Bu. Maaf-maaf aja artis-artis yang mengaku sebagai orang muslimah, sebagai muslimah, ngomong selalu Allah di bawah, tapi kadang-kadang aurat kemana-mana diumbar. Itu namanya penghinaan kepada Allah, bukan menjaga Allah itu. Yo, saya tak punya muka aurat, mengandung, mengeluarkan syahwat orang lain yang melihat. Tapi dikit-dikit sama Allah dibawa-bawa. Padahal perbuatannya kayak setan. Maka kata Rasul pernah bilang Nabi, nanti di antara akhir zaman, tanda-tanda kiamat, itu kan ada nisa, unka, siyatun, ariyatun, ma'ilatun. Ru'usahunna ka'ajni hatil bukhli. La yajidna ro'i hatal jannah. Nanti hari kiamat, itu ada perempuan-perempuan, dia pakai pakaian, hakikatnya telanjang, kata Nabi. Rambutnya kayak punuk unta. Jalannya lenggak-lenggok. Biar dipandang orang. Kata Nabi, la yajidna ro'i hatal jannah. Jangankan masuk surga perempuan kayak begitu. Nyium bau surganya aja enggak. Kita enggak bisa bayangin tuh. Kok ada orang pakai pakaian tapi telanjang? Ya itu. Umur 23 tahun pakai kaos, anak umur 11 tahun. Yang lebih bahaya lagi umur udah 45 tahun. Lah pakai kaos anak-anak umur 13 tahun kan kelewatan. Masya Allah, kadang-kadang Allah ngeri kita. Ngeri ya. Dilihat dari belakang kayak mobil carry, dari depan kayak mobil truk. Ibu-ibu di Filipina. Jadi cerminan dari situ kita mulai. Cara berpakaian. Cara berpakaian, akhlak kita, omongan kita, pergaulan kita, cara bertetangga kita, hati kita bersihin. Kan sering saya bilang, kalau hati kita ini udah bersih dari penyakit-penyakit hidup ini, kita nikmati paling enak ya Allah. Allah ini kalau sudah menjaga kita, ikhfadillah yahfazka. Allah kalau udah menjaga kita, hidup ini paling enak. Makanya waktu Abu Bakar masuk ke dalam gua Hiro kepada sama Nabi, dia orang kafir kan udah ngejar-ngejar juga, takut ketangkep. Nabi cuma bilang lah, tahdan innallaha ma'ana. Gak usah takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Jadi kalau Allah udah bersama kita paling enak hidup ini. Banyak kan sejarah-sejarah kayak begitu terjadi. Kalau Allah udah mau jaga, pedang udah di leher Nabi, tinggal ngegorok doang. Nabi tenang aja. Allah yang jaga, jatuh itu pedang. Banyak kan sejarah-sejarah Nabi yang Allah gambarkan kayak begitu. Iktibarnya udah banyak yang Allah gambarkan. Kenapa orang kalau sudah dekat kepada Allah hidup ini enak? Jaga tuh Allah. Maka di hari kiamat ada ungkapan Allah juga dalam hadis kursinya. Kata Allah, hei hambaku, kenapa waktu aku lapar kau tidak berikan aku makan? Ketika aku lapar kau tidak berikan aku makan. Ketika aku sakit kenapa kau tidak aku tidak kau jenguk? Ketika aku haus kenapa kau tidak minumi aku? Ini yang namanya hamba Allah, manusia bingung bagaimana. Ya Allah, saya harus memberikan engkau makan. Bukankah kau yang memberikan makan kepada umat manusia? Iya. Bagaimana aku tahu kau sakit? Tidak mungkin kau sakit, ya Allah. Bagaimana kau haus? Air adalah milik kamu. Apa kata Allah? Ketika kamu melihat tetanggamu sakit, kamu datangi. Maka seolah-olah kamu datang kepada aku menjenguk aku. Ketika ada hambaku dalam keadaan lapar, kamu berikan makan, maka sama seperti kamu memberikan makan kepada aku. Ketika hambaku dalam keadaan haus, kau berikan minum, maka ketika itu kau memberikan minum kepada aku. Tidak ada alasan bagi kita hidup ini pelit. Iya. Masya Allah. Ikhfazillah, yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Iya, baik Pak. Bu, minta maaf. Mau nanya sedikit aja ya. Bisa aja, Pak. Ustaz. Iya. Subhanallah ya, kalau ada keturunan kita sekarang yang seperti anak yang soleh tadi ya, Pak Ustaz ya. Cuman kadang-kadang kan kita cara mendidik anak itu kan sama terhadap anak misalnya 3 orang. Tetapi kenapa hasilnya berbeda, Pak Ustaz? Nah, itu aja yang ingin saya. Maaf, saya Haja Dalil Fulfakri dari Majelis Zikir Anisun Rusalam. Waalaikumsalam. Waktu juga nih. Jadi sambil menjawab ini sambil langsung kesimpulan. Aduh, cepat banget ya Haji. Kesimpulan langsung doa. Oke, silakan. Saya jawab pertama, tugas kewajiban orang tua mendidik anak, membina anak, membentuk karakter anak, setelah itu serahkan kepada Allah. Anak akan terbentuk dengan baik manakala kita didik dengan yang baik, makan hal-hal yang baik, segala sesuatu yang baik. Setelah itu serahkan kepada Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hidayah kita enggak bisa kasih sama siapapun, termasuk sama anak. Allah yang ngasih hidayah. Tapi dengan doa kita insyaallah, dengan doa orang tua, anak itu bisa menjadi baik. Jadi kembali kita bahwa sungguhnya ketika kita jaga Allah, ketika dalam hidup ini kita mau melaksanakan syariat-syariat yang Allah ajarkan kepada kita, yakinlah bahwa Allah akan selalu menjaga kita dalam hidup ini. Bukan sekedar kita, keturunan kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, bahkan akan Allah jaga kalau kita menjaga syariat-syariat Allah dalam hidup. Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah hal yang terbaik dalam hidup ini. Ini baru atuh nih, masih banyak banget ya. Iya, maksudnya pemirsa dan juga saudara kami di studio, marilah kita tutup pengajian ini dengan doa. Silakan pergi. Al-Fatiha bi niyatil qabul al-husul. Syaikhun lillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Farakal hamdu ya ma'budi ya kirim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi jema'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar. Sayyidil asrar. Adiliyakil adiyar. Mustahibah bil yadar. Sayyidina Muhammadin al-Muhtar. وعليك الأفار وأسوي الأخير عزل نعم الله يضالي اللهم اكفنا بحلالك الحرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا عيبا إلا سترتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفس تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. demikian, mohon maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah kalau Allah kasih kita umur panjang sehat walafiat, kita akan lanjutkan nasihat Rasul ini dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian seorang muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.